وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Segala pujian kesempurnaan kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipertemukan dalam majlis yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlisul ilm yang mana tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla kecuali dia akan mendapatkan keutamaan yang begitu banyak dan begitu besar. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitabullah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullah biman indah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidaklah satu kaum berkumpul di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla lalu dibacakan di sana kitabullah, ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian yang tadarusuna bainahum, kemudian dipelajari daripada ayat-ayat tersebut kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenteraman, kedamaian, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan juga mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla, akan dilimpahkan kepada mereka rahmat Allah, ampunan dari Allah, dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang akan datang. Kemudian dari dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diliputi oleh para malaikat, malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Setelah itu wa dzakarallahu fi man 'indahu, Allah azza wa jalla akan menyebut-nyebut, dipuji-puji orang-orang yang hadir di majlisul ilm, di hadapan majlisnya para malaikat di atas sana. Maka suatu keutamaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Tatkala para penuntut ilmu duduk di masjid mempelajari Alkitab wa Sunnah, dengan begitu khusyuk dan serius, maka mereka akan diberikan keistimewaan yang telah kita dengarkan dalam hadis tadi. Harapannya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keutamaan semacam tadi. Demikian juga, sebelum itu tentunya penting bagi kita untuk mengikhlaskan niat-niat kita terlebih dahulu. Karena amalan menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat-sangat besar keutamaannya. Tatkala niatnya benar, tatkala niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga saya nasihatkan kepada saya pribadi, saya mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada ikhwana sekalian, mari kita kembali meluruskan niat-niat kita. Mari kita kembali mengikhlaskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan keikhlasan niat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar di dalam amalan yang mulia ini. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pentingnya berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan bimbingan para ulama kibar. Tema yang sedemikian bagus dan penting untuk kita pelajari, karena memang berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian hal ini diikuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wasiat perintah untuk senantiasa istiqomah, tetap tegar dalam berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan wasiat yang begitu penting untuk dijalani oleh setiap insan di kehidupan dunia. Atau bahkan wasiat at-taqwa itu sudah Allah Azza wa Jalla wasiatkan sebelum itu kepada umat-umat terdahulu untuk berpegang teguh dengan kebenaran, mentaati Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan juga kepada kalian semuanya, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kalian mentakwa atau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang dari sejak dulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai yaumul qiyam. Perintah yang tidak pernah berubah. Karena memang ini adalah bekal terbaik. At-taqwa itu merupakan bekal terbaik seorang hamba untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Tiada bekal yang akan berharga bermanfaat oleh seorang hamba bagi seorang hamba untuk menghadap Allah Azza wa Jalla kecuali bekal takwa. Sehingga ini sudah diwasiatkan dari sejak dahulu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan persiapkanlah bekal-bekal kalian wahai manusia. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Masyaallah wa rahiman wa rahimakumullah. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Ayat ini sering kita dengarkan para khutbah membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim, istiqomah di atas Islam. Ayat yang mulia ini memanggil, menyeru orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, hadirin, kalau kita mendengar seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata para salaf, hendaknya kita langsung pasang telinga gitu. Hendaknya kita langsung buka hati kita. Kita lagi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan Allah perintahkan? Apa yang akan Allah larangkan kepada kita? Apa yang akan Allah ajarkan kepada kita? Siap-siap untuk kita dengarnya. Ya. Orang-orang yang beriman dipanggil yang pertama dalam ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Panggilan kepada orang-orang mukmin. Ya, walaupun sudah beriman, walaupun sudah berislam, tetap dia harus membenahi, memperbaiki ketakwaannya. Diserukan oleh Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Hal ini seperti yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah qala an yuta'a wa la yu'sa. Ya. Wa an yuzkar wa la yunsa. Wa an yushkar wa la yufar. Makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang pertama kata beliau radhiyallahu anhu, hendaknya Allah Azza wa Jalla ditaati dan jangan dimaksiati. Dibenahi ketakwaan, maksudnya ayo kita benahi ketaatan kita kepada Allah. Kita benahi ketaatan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita. Ya, perintah-perintah Allah kita berusaha kita jalankan. Walayuhso, dan jangan dimaksiati Allah itu. Apa saja yang Allah larang, mari kita tinggalkan. Apa saja yang Allah cegah, mari kita berhenti padanya. Allah melarang kita demikian, Allah mengharapkan kita demikian. Ya, mari kita berhenti, mari kita tinggalkan. Ini makna takwa. Ya. Kemudian, wa an yuzkar wa la yunsa, hendaknya Allah senantiasa diingat-ingat. Jangan dilupakan. Ya. Allah Azza wa Jalla ketika semakin diingat, semakin disebut namanya, semakin seorang berzikir kepada Allah, maka seorang hamba ini akan semakin mendapatkan sekian banyak kebaikan, keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ihfazillah yahfazuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jaga Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala kita sedang melakukan satu perkara dalam kehidupan kita, kalau kita ingat Allah, kalau ternyata ini yang tidak kita lakukan, perkara yang tidak boleh, kita akan berhenti padanya. Kenapa? Karena kita ingat Allah Azza wa Jalla. Ya? Tapi ketika kita lupa, na'udzubillah, kita melupakan Allah Azza wa Jalla, yang mengiringi kita adalah syaitan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa may yu'rid 'an dzikri Rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka kami akan iringkan kepada dia syaitan. Nauzubillah. Ini bahaya melupakan Allah. Bahaya tidak berzikir kepada Allah. Ya. Akan diiringi oleh syaitan, wa huwa lahu qarin, dan dia akan menjadi qarinnya, teman setia yang akan mengiringi dia kemana saja dia berangkat. Sehingga kalau seorang insan ingin menjaga ketakwaan kepada Allah, ingin betul-betul membenahi ketakwaan, hendaknya dia senantiasa berzikir, mengingat Allah, menjaga Allah dalam segala keadaannya. Ya, jangan dilupakan. Karena kalau sudah dilupakan, kita akan terbengkelek, kita akan, alhamdulillah, akan diiringi oleh syaitan. Dan seorang kalau sudah diiringi oleh syaitan, niscaya dia akan dijerumuskan. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, sesungguhnya syaitan itu, ya, dalam keadaan apa? Ingin mengajak, menyeret para pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka sa'ir, menjadi penghuni neraka sa'ir. Nauzubillah. Sehingga tatkala seorang insan ingin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, hendaknya dia wa an yuzkar wa la yunsa, hendaknya Allah senantiasa diingat-ingat dan jangan dilupakan. Kemudian yang ketiga, wa an yuzkar wa la yufar, hendaknya Allah Azza wa Jalla senantiasa disyukuri. Disyukuri. Apapun yang Allah berikan, syukuri. Apapun yang Allah takdirkan, syukuri. Apapun yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita, hendaknya kita tetap bersyukur. Ya, hadirin, karena kita ini ketika menjalani kehidupan dunia, kadang kita mengalami pasang surut kehidupan dunia, kadang menyenangkan hidup di dunia, kadang menyakitkan. Subhanallah. Gak lepas dari yang namanya nikmat musibah. Nikmat musibah. Ya, insyaallah. Tadi malam mungkin kita mendengar ternyata terjadi gempa yang cukup dahsyat di daerah Luwu. Insyaallah musibah. Ya. Musibah luar biasa. Kadang Allah Azza wa Jalla menimpakan satu kejelekan kepada satu kaum dan sebaliknya melimpahkan kenikmatan dan kebaikan kepada kaum yang lainnya. Dan ini diperputarkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk kita. Kadang kita mengalami perkara yang menyenangkan, kadang kita mengalami perkara yang tidak menyenangkan. Tapi bagi seorang muslim, hadirin, dia senantiasa ya untuk menjaga syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Ya. Dia berterima kasih kepada Allah. Bahkan seorang mukmin yang bertakwa, kalau ketakwaannya bagus, walaupun kena musibah, dia masih bisa bersyukur. Ya. Dan kala dia tertimpa hal yang tidak menyenangkan, di antara adabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membaca doa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Walaupun pahit musibah dialami, walaupun berat cobaan yang sedang ditimpakan kepada kita, tapi kita memuji Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena walaupun cobaan dan musibah ini menimpa kita, ternyata di balik itu masih banyak kebaikan dan hikmah yang bisa kita petik. Sehingga kita masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, Masya Allah, hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya seorang yang bertakwa. Seorang yang berpegang dengan agama, itu masih bisa mengucapkan alhamdulillah walaupun dia merasa atau sedang tertimpa musibah. Kadang sebagian kita mungkin memahaminya, kalimat alhamdulillah ini diucapkan ketika dapat nikmat. Ya, alhamdulillah kebun saya berhasil, alhamdulillah dagangan saya laris. Ya, alhamdulillah ketika ya, Masya Allah rezeki saya hari ini berlimpah. Ya. Tapi kalau orang yang bertakwa, sekalipun dia tertimpa musibah, sekalipun dia jatuh dari motor misalnya, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu senantiasa memuji Allah sekalipun keadaannya lagi tertimpa musibah. Karena seorang mukmin menyadari musibah yang menimpa dirinya itu sebagai penghapus dosa. Musibah yang menimpa dirinya itu sebagai kafarah, pembersih dari dosa-dosanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan la yazalul baladul mu'min wala mu'mina hatta yalqau fi nafsihi wa ahli wa mali hatta yalqallahu ma alaihi khabiah. Senantiasa seorang mukmin tertimpa bala bencana pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, sampai dia menghadap Allah sudah tak punya lagi dosa, sudah dibersihkan. Sehingga terkadang seorang mukmin walaupun lagi tertimpa musibah dia tetap bersyukur, memuji Allah. Ya, jadi ini sifat orang yang bertakwa, senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Walayukfar, tidak mengkufuri Allah. Ya, ketika tertimpa nikmat, Masya Allah, semakin dia memuji Allah, semakin dia manfaatkan nikmatnya untuk mentaati Allah. Ya. Ketika tertimpa kebahagiaan, Masya Allah, dilimpahkan kekayaan, harta dan seterusnya, itu semua tidak melupakan dia dari mengingat Allah. Itu semuanya tidak menyebabkan dia berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia syukuri nikmat harta yang berlimpah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Semuanya disyukuri, dimanfaatkan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini sifat orang bertakwa. Ya, ini orang yang bekalnya semakin banyak untuk menghadap Allah. Tapi sebaliknya, ketika dia punya banyak harta, banyak kekayaan, tapi dimanfaatkan menolak untuk berbuat dosa, semakin banyak harta semakin maksiatnya tambah, semakin banyak harta semakin melupakan Allah, semakin banyak harta semakin meninggalkan ibadah. Maka ini bencana sebenarnya, bukan nikmat. Ya, tatkala nikmat tersebut memalingkan dia, menjauhkan dia dari Allah, itu bencana hakikatnya. Ya, tapi sebaliknya, ketika seorang yang tertimpa musibah, tapi setelah datang musibah dia sadar. Semakin sadar hatinya, semakin bertaubat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan ketaatan. Ini hakikatnya adalah nikmat. Walaupun orang lihat dia tertimpa musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita harus melazimkan seperti ini. Ya. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, Allah ditaati, jangan dimaksiati. Allah senantiasa diingat-ingat, jangan dilupakan. Allah senantiasa disyukuri, jangan dikufuri. Ya, ini tugas kita. Ya, dari sejak kita dilahirkan, ya, sampai kita mati, tugas kita untuk membekali diri kita dengan takwa. Ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga Allah katakan di sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimin. Istiqomah di atas takwa. Ya, jangan dilepas ini yang namanya takwa. Jangan lepaskan. Ya, pegang ini perintah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum. Karena ini merupakan apa? Bekal yang paling berharga menghadap Allah. Kita mati, rumah, harta, mobil, kebun dan seterusnya enggak akan dibawa. Ya, mati mobilnya enggak akan ditanam sama-sama di kubur, enggak ada. Ya, sekalipun ditanam di kubur enggak akan sampai ke alam akhirat. Sapinya yang banyak-banyak enggak akan ikut dikubur. Ya. Subhanallah, yang dibawa cuma takwa. Sehingga ini yang harus kita jaga. Ya. Harus kita jaga, jangan sampai yang satu ini menjadi lemah atau menjadi hilang na'udzubillah. Ya, sehingga dalam ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Ini perintah untuk iltizam dengan agama. Komitmen berpegang teguh. Dan jangan kita tinggalkan agama ini. Sedikit saja kita tinggalkan agama ini dalam salah satu barakallahu fikum cabangnya, dalam salah satu amalannya atau dalam salah satu prinsipnya, maka kita akan bercerai-berai. Ya. Sehingga dikatakan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai tatkala seorang insan ya meninggalkan salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip agama Islam yang digariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia akan tercerai-berai. Ya, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, terjatuh dalam penyimpangan, ya, menyimpang dalam salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah akan terjadi iftirak, terjadi perpecahan, perselisihan yang banyak. Ya, sehingga kalau ingin bersatu, kembalinya kepada ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam yang digariskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah tatkala dulu kalian, atau dan ingatlah akan nikmat Allah tatkala dulu kalian sebelum ini bermusuh-musuhan. Ayat ini turun berkaitan dengan bangsa Arab, ya, sebelum datang ajaran Islam, ya, suku Aus, suku Khazraj, dua kabilah besar ketika itu saling bermusuh-musuhan sekian turunan. Ya, karena fanatik kesukuan, fanatik golongan, dan juga karena prinsip jahiliyah yang mereka jalankan, tidak adanya ilmu, tidak adanya ilmu yang diamalkan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka terpicu sedikit saja masalah, langsung sentimen kesukuannya muncul, perang saudara. Perangnya gak cukup setahun dua tahun, sampai sekian turunan. Ini prinsip jahiliyah. Tapi kemudian apa? Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah Azza wa Jalla melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi setelah dengan nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat ya sunnah, mereka kemudian menjadi bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan dulu kalian berada di bibir jurang jahannam. Ketika bermusuh-musuhan, saling perang, saling menghalalkan darah, akhirnya mereka hampir-hampir masuk ke dalam jurang jahanam. Wa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan, ya, dengan Islam. Mereka kembali bersaudara. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian ini Allah terangkan kepada kalian agar kalian, ya, mendapatkan hidayah. Yang syahid di sini barakallahu fikum. Ya, penting bagi kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam. Atau kalau kita bicara Islam, ya, itu yang dimaksud juga sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam akan bersatu umat manusia. Ya, sebagaimana dulu dua kabilah besar di bangsa Arab, suku Aus, suku Khazraj, saling berperang. Setelah itu diutus Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan Islam, mengajarkan sunnah alaihi salatu wasalam. Akhirnya mereka yang dulunya hampir masuk ke dalam jurang jahanam, Allah selamatkan. Diselamatkan dengan ilmu, diselamatkan dengan sunnah. Masya Allah, yang dengan sebab itu hendaknya kalian bersyukur wahai bangsa Arab. Walaupun ayat ini turun terkait dengan kejadian ini, tapi bermakna umum, berlaku untuk kita semuanya. Ya, tatkala dulunya kita berada dalam suasana kejahilan, kebodohan, tidak tahu apa itu ibadah, tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu bid'ah, ya, tidak tahu mana jalan yang menjerumuskan ke dalam neraka, kita dulu nggak tahu. Ya, dulu kita saling bermusuh-musuhan, ya, karena sentimen sedikit saja terpicu masalah yang sedikit, akhirnya bermusuh-musuhan. Alhamdulillah setelah datang Islam, ya, Allah sejukkan hati-hati kita, Allah lembutkan hati-hati kita, Allah persatukan hati-hati kita di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka wajib kita berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, karena yang dimaksud dengan Islam di sini, ya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, ya, bahwasanya wa'lam anna al-islam huwa sunnah wa as-sunnah anna sunnata hiya islam. Ya, ketahuilah sesungguhnya Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah Rasulullah SAW semuanya, ajaran Nabi SAW semuanya itulah yang namanya Islam. Ya, jadi ini yang dimaksud barakallahu fikum, penting bagi kita untuk berpegang teguh dengan as-sunnah, sama dengan makna berpegang teguh dengan al-Islam. Ya, fa'nibidin rahimani wa rahimakumullah, karena terkhusus di zaman-zaman akhir semacam ini. Kenapa sih umat Islam banyak berpecah? Kenapa sih umat Islam banyak, masya Allah, ya, centang berenang? Kondisi umat Islam memprihatinkan. Itu sebabnya apa sih? Ya, sehingga banyak kaum muslimin yang sebenarnya merasa prihatin, merasa sedih ketika kondisi kaum muslimin tercerai-berai. Termasuk di Indonesia, ya, kita lihat masya Allah di hati tergantikan, sehingga banyak di antara saudara-saudara kaum muslimin menginginkan konsep persatuan, ya, konsep persatuan, semuanya ingin untuk bersatu. Saya yakin nggak ada di kalangan kaum muslimin yang tidak ingin bersatu, semuanya menginginkan persatuan, semuanya menginginkan tinggalkan perpecahan. Ya. Tapi sebelum itu hadirin, kita harus tahu apa sih sebabnya kenapa kaum muslimin berpecah belah. Ya, apa sih sebabnya kenapa kaum muslimin kok enggak bisa bersatu? Konsep persatuan hadirin sudah dimunculkan puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu sebenarnya. Ya, ajakan untuk bersatu itu sudah diserukan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin mungkin ratusan tahun yang lalu sudah. Ya, tapi ternyata kok subhanallah kondisinya seperti ini. Sehingga penting bagi kita hadirin barakallahu fikum untuk mengetahui sebabnya apa. Karena kalau sebabnya enggak diketahui, kita enggak bisa untuk mengobati. Ya, enggak bisa untuk mengobati. Sebagaimana dokter kalau mengobati seorang yang sakit, kalau enggak tahu kenapa sakitnya apa, ya, sebabnya apa dia sakit, sulit bagi dia untuk mengobati. Sehingga kita baca sebuah hadis, ya, hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala kata beliau, khattalana Rasulullah alaihi salatu wasallam khattan bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris untuk kita sebuah garis dengan tangan beliau. Wa khata, kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza siratal mustaqima. Ya. Hadza siratullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Dikasih garis, satu garis saja. Rasulullah SAW mensifati ini jalan Allah, jumlahnya satu. Ya wa qatta khutuban an yaminihi wa an shimalihi, kemudian Rasulullah SAW menggaris ke kanan dan ke kirinya dengan garis-garis yang banyak. Ya, garis-garis yang banyak. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa ya wa fihi syaitan yad'u lah atau yad'u ilaihi. Atau kama qala alaihissalatu wassalam, dan tidaklah ada di dalam garis-garis tersebut kecuali di sana ada syaitan yang menyeru kepadanya. Ya. Ada syaitan yang menyeru kepadanya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 153. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza siratal mustaqima." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, jalannya Allah yang lurus. Ya, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, jalan-jalan yang menyimpang ke kanan, yang ke kiri, yang banyak saja, yang menyimpang dari jalan Allah. Yang ditafsirkan oleh para ulama ini adalah syubhat, ya, kebid'ahan dan syubhat, kesamaran, kerancuan dalam beragama yang bukan berasal dari ajaran Islam. Yang kita semuanya harus meninggalkan jalan ke kanan, jalan ke kiri ini. Yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tinggal. Ya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang pendek-pendek tadi, maka kalian akan terpecah, terpisah dari jalan Allah azza wa jalla. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian ini Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita pentingnya berpegang teguh dengan as-sirat, jalan yang lurus, yang jumlahnya satu saja. Dan juga hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita ya, tentang wajibnya meninggalkan jalan-jalan yang selain daripada Islam, selain daripada yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena hadirin, sekarang ini banyak perkara yang sebenarnya bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi kemudian dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam Islam. Ya. Misalkan sering kita dengar ada sinetron Islam. Ada sinetron Islam. Ya, barakallahu fiikum. Kenapa mesti dikasih embel-embel Islam? Karena memang sumbernya, awalnya itu bukan dari Islam. Ya. Rasulullah SAW dulu enggak pernah ngajarkan kita untuk bermain sandiwara. Rasulullah SAW dulu enggak pernah mengajarkan kepada kita untuk bermain sandiwara semacam tadi. Kenapa hadirin? Nanti akan muncul tokoh-tokoh yang antagonis. Ya, yang memerankan seorang yang menjadi musuh dan mencela. Ya, barakallahu fikum ajaran Islam. Ya. Dan ini namanya bermain-main dalam agama. Ya. Nanti muncul tokoh menjadi Abu Jahal, tokoh menjadi Abu Lahab, ya, menjadi tokoh kafir yang mencela Rasulullah, mencela Nabi alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an. Yang kayak gini akhirnya dia melakukan istihza. Dan ini berbahaya. Ya. Akhirnya akan menjadikan dia ini bermain-main dalam mencela Al-Qur'an atau mencela syariat. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, "La ta'tadiru," jangan kalian cari-cari alasan. Jangan lagi cari-cari alasan. "Qad kafartum ba'da imanikum," sungguh kamu telah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Nauzubillah, hadirin. Ini bahaya tamthiliyah, sandiwara atau sinetron-sinetron Islam. Ya, nauzubillah. Karena sekarang banyak film-film mengatasnamakan dakwah, ya kan? Sampai film-filmnya ya diatasnamakan dakwah. Dan ini bukan metode dari Islam sebenarnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi kemudian disusupkan ke dalam Islam. Dimasukkan ke dalam Islam. Sehingga dikasih label Islami. Ya, maka dari itu kita harus katakan ini bukan dari Islam. Walaupun dikasih label Islami tetap tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah. Ya, dan juga telah menyempurnakan agama Islam, beliau mengajarkan kepada kita metode dakwah, ya, metode dan dalam berdakwah, ya, dan metode yang kita contoh harus dari Nabi Alaihi Wasallam, jangan metode-metode ya yang sudah ditambah-tambah, yang dirubah-rubah. Barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu, ya, ini yang dikatakan apa? Ikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW dan jangan ikuti ajaran yang disusup-susupkan, dipaksa-paksakan masuk ke dalam Islam. Ya, karena kita lihat sekarang ini begitu banyaknya, begitu banyaknya ajaran yang disusupkan, dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam Islam. Padahal nggak ada sumbernya, padahal nggak ada dasarnya dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan ini yang harus kita pahami. Ya, bahwasanya Islam yang harus kita pegang teguh, ya Islam yang seperti Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan dan para sahabatnya. Ya, kenapa? Karena tatkala ajaran Islam sudah disusupkan, ya, dengan tadi subul, jalan-jalan yang kecil, yang pendek, yang panjang, yang pendek dan banyak. Tapi itu sebenarnya bukan dari Islam, cuma dipaksakan masuk ke dalam Islam. Akhirnya fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan terpecah dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang mulia ini menyebutkan kepada kita wajibnya kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Fattabi'u. Apa? Dibacakan tadi, wa hadza shiratal mustaqim, sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Jalan Allah satu saja yang lurus. Prinsip dalam mengamalkan Islam ini sudah. Kalau mau sholat, ya seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kalau mau berdakwah, ya seperti dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, dalam metodenya, ya bukan dalam sarananya, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kalau mau, ya berjihadnya aja sih. Jihadnya seperti jihadnya Rasulullah SAW. Ya, kalau mau berpuasa, ya ayo kita berpuasa seperti puasanya Rasulullah SAW. Ya, jangan ditambah-tambahin dengan yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, kalau sudah ditambah-tambahi dengan perbuatan bid'ah, ya, dan yang sejenisnya akan menjadi terpecah dari jalan. Ya, tapi sebaliknya, ketika seorang insan mengikuti jalannya Allah, metode yang diamalkan adalah metode seperti metodenya Rasulullah SAW. Ya, niscaya umat semuanya akan bersatu. Ya, sehingga dikatakan dalam ayat ini fattabi'uhu, Allah perintahkan kita ikuti jalan tersebut. Ikuti jalan Allah Azza wa Jalla yang satu. Wala tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. ya. Fatafarraqu bikum min sabili, yang itu akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla langsung untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, bahkan Al Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan ada 30 sekian ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan, ya, yang mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita mengikuti Nabi dalam beragama. Ambil 30 sekian ayat. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sayang kepadanya. Sayangnya beliau kepada kita itu lebih daripada sayangnya orang tua kita kepada kita. Masya Allah. Sayangnya Rasulullah SAW kepada kita hadirin lebih daripada sayangnya bapak ibu kita kepada kita. Bagaimana tidak? Ya, kadang bapak ibu kita itu dalam keadaan tidak mencegah diri kita ketika diri kita sudah hampir jatuh ke dalam api neraka. Ya. Tatkala kita terjatuh ke dalam api neraka atau hampir terjatuh ke dalam api neraka dengan berbuat dosa, berbuat mungkar, berbuat kesalahan, kadang ayah ibu kita enggak membantu kita atau enggak menyelamatkan kita. Bahkan terkadang sebagian ayah ibu kita justru mendukung ketika kita hendak masuk neraka, didukung. Ya. Anak-anak lagi ramai main game. Main apa? Anak-anak muda game online. Masya Allah. Dibelikan handphone Android. Ya. Dibelikan pulsanya. Ya, jamnya sholat enggak peduli, lanjut terus bermain terus. Ya. Sang anak gak tahu mengaji, belum tahu membaca Al-Quran, gak tahu apa itu, ya, tauhid, gak tahu apa itu, barakallahu fiikum, ibadah yang benar, gak peduli. Yang penting sang anak, masya Allah, terus main, ya, handphone, main, ya, barakallahu fiikum, game-nya. Akhirnya apa? Sang anak meninggalkan sholat, sang anak gak tahu apa itu, tauhid, apa itu rukun iman, rukun Islam, gak tahu. Ya, tapi kalau urusan, ya, nonton video di YouTube dan seterusnya, pandai sih. Ya, membuat akun ini, akun itu, masya Allah, pintar sih. Difasilitasi oleh orang tua. Hakikatnya ini orang tua nggak sayang sama anaknya. Ya, orang tua tidak sayang sama anaknya. Membiarkan sang anak, na'udzubillah, di, ya, seret oleh syaitan sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji akibatnya. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sayangnya luar biasa kepada kita. Sehingga nama dari Nabi alaihi salatu wasallam Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat sayang kepada umat. Sangat sayang kepada kaum. Masyaallah. Ya. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Dalam surat At-Taubah. Kata Allah Azza wa Jalla yang artinya sungguh telah datang kepada laqad ja'akum rusulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun alaihi ma 'anittum. Terasa berat apa yang membebani kalian? Ya, terasa berat apa yang membebani kita? Artinya Rasulullah SAW menginginkan kita ini bisa ringan, mudah dalam mengamalkan Islam. Ya, sebagai contoh dulu kita ini awal mula sholat diperintahkan 50 kali sehari semalam, ya kan? Ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit yang ketujuh menerima perintah sholat dari Allah Azza wa Jalla, ternyata awal mulanya diperintahkan 50 kali sehari semalam. Ya, tapi karena Rasulullah SAW sayang kepada kita, beliau gak ingin ada yang membebani kita yang begitu berat. Sehingga Rasulullah SAW minta keringanan sampai diringankan jadi berapa? 5 kali sehari semalam. Insyaallah. Coba kalau Nabi kita adalah Nabi yang tidak penyayang kepada kita, niscaya sampai saat ini kita akan disuruh sholat 50 kali sehari semalam. Betul? Ya, tapi ternyata Nabi Rahmah, Nabi yang penyayang kepada umatnya. Ya, beliau alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kita, Allah azza wa jalla menyebutkan kepada kita bahwasanya, ya, sifat Nabi SAW itu terasa berat apa yang membebani kita. Sehingga Rasulullah SAW menginginkan kita ini ringan dalam beragama. Ya. Kemudian apa? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Rasulullah SAW begitu semangat untuk membimbing kita. Sehingga sekecil apapun hal-hal yang akan bisa membahayakan kita, beliau pasti sudah ingatkan. Sekecil apapun yang akan bisa menjerumuskan kita, pasti beliau sudah mentahdirnya. Ya. Perkara yang akan bisa menjerumuskan ke mati neraka, beliau sudah ingatkan, jangan diperbuat. Jangan lakukan. Ya. Kenapa? Karena akan mencelakakan kalian. Ya. Hari Isyun Alaikum begitu semangat beliau mengajarkan kepada kita. Ya. Termasuk beliau kita akan bahas hal-hal yang akan jadi apa? Menjadi sebab perpecahan. Ya, menjadi sebab barakallahu fikum perselisihan. Beliau inginkan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang barakallahu fikum selamat dunia dan juga akhirat. Ya. Kenapa hadirin? Karena beliau begitu sayangnya kepada kita. Beliau begitu besarnya kepedulian kepada kita.